Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله para hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya muliakan, sungguh suatu kebahagiaan yang senantiasa kita syukuri bersama, yang senantiasa kita panjatkan syukur tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dijadikan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum muslimin, sebagai orang-orang yang berislam, sebagai orang-orang yang berada di atas agamanya, berada di atas agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena demikianlah Islam, satu-satunya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina innallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah al-Islam. Maka demikianlah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berada di atas agama yang mulia, di atas agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, dan bahkan Islam adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dan disempurnakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. "Wa atmamtu 'alaikum ni'mati," dan aku sempurnakan dan telah aku sempurnakan bagi kalian nikmat-Ku. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagi kalian. Inilah rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala tentang kesempurnaan Islam, yang sungguh kita semuanya sebagai kaum muslimin, sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengaku diri kita berislam, yang mengaku diri kita tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang tunduk di atas dinul Islam ini, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka sungguh kita wajib untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar ini. Tetapi para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, tidaklah realisasi syukur seorang hamba ketika dia menyatakan dirinya berislam, menyatakan dirinya bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, kecuali ketika dia merealisasikan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga di antara konsekuensi yang berikutnya adalah dia harus tunduk dan patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai nabi dan rasul yang terakhir, yang tidak ada nabi dan rasul setelah beliau alaihi salatu wassalam, maka kita harus kemudian tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatnya apa yang diperintahkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala juga. Maka demikian juga dari apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita pun wajib untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau tersebut. Wajib bagi kita untuk kemudian meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Karena ini adalah merupakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh, wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang diperintahkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka ambillah, maka kerjakanlah. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, kepada kita semuanya, maka tinggalkanlah. Maka demikianlah para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Maka mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat ini untuk kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Ar-Rasul dan meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau. Maka demikian juga Allah menegaskan, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kemudian terbetik pada seorang hamba untuk kemudian dia menyelisih apa-apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Janganlah kemudian dia berani melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hakikatnya apa yang diperintahkan oleh Rasul adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul, menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran itu datang kepadanya, setelah kebenaran hidayah itu di hadapannya, setelah petunjuk itu ada di hadapannya, maka tidaklah boleh bagi seorang kemudian menentang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang menentang Rasul setelah petunjuk itu ada di hadapannya, telah jelas petunjuk hidayah itu di hadapannya, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dan kemudian dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Diterangkan para ahli tafsir, para ulama ahli tafsir, bahwasanya yang dimaksud dengan al-mu'minin di sini, yang masuk pertama kali adalah para sahabat. Para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, yang telah diberikan rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya yang mulia, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada mereka para sahabat, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum mukminin di sini yang pertama kali masuk disebut di dalam ayat ini adalah para sahabat. Maka barang siapa yang dia menentang Rasul dan mengikuti jalan selain jalannya para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan dia kepada apa yang dia berpaling. Kami palingkan kepada apa yang dia cenderung, kepada apa yang dia, kalau dia condong kepada hawa nafsunya, maka dia pun disimpangkan kepada hawa nafsunya. Sehingga dia ketika beragama dilandaskan kepada apa yang dia hasratkan dari hawa nafsunya tersebut. Kalau dia condong kepada akalnya, maka dia jadikan agama ini semata-mata dilandasi di atas akal. Sehingga ketika bertentangan antara nas, antara wahyu Allah Subhanahu wa taala, antara Al-Qur'an was sunnah dengan akal, kemudian pun dia lebih mengutamakan apa yang ada pada akal pikiran manusia, karena menganggap apa yang ada pada wahyu tidak masuk akal. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika dia lebih cenderung kepada fanatisme, kepada golongan, kepada ta'asub buta, kepada suatu kelompok tertentu, maka dia pun dipalingkan kepada apa yang dia berpaling kepadanya. Kenapa? Karena dia telah menentang Rasul dan mengikuti selain jalannya para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka inilah bagian dari azab Allah Subhanahu wa taala yang disegerakan bagi siapa saja yang berani menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kebenaran itu datang kepada beliau alaihi salatu wasallam. Setelah jelas datang al-haq tersebut, demikian juga dia mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh sebaik-baik umat, yaitu para sahabat, sahabat Nabi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, di dunia disimpangkan dia, dia dipalingkan di dalam agamanya. Dia tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akhirnya mengikuti apa yang dia hasratkan dari hawa nafsunya, dari apa yang dia cenderung kepada hawa nafsunya tersebut. Maka demikian tidak berakhir apa yang ada di dunia tersebut, dan demikian akhirnya di akhirat menjemput yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang berikutnya, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami akan lemparkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, ketika kita mengaku diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka konsekuensi yang terbesar setelah kita menyatakan diri kita sebagai seorang muslim, setelah kita bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, adalah kemudian kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga termasuk di dalamnya adalah apa yang telah kita sebutkan, mengikuti perintah Ar-Rasul, menjalankan, merealisasikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tidaklah mungkin untuk berbicara dari hawa nafsu beliau. Beliau tidaklah mungkin berbicara dari apa yang muncul dari pribadi beliau. Tidak lain apa yang muncul dari beliau, dari ucapan perbuatan beliau, yang kita senantiasa berkutuah dengan apa yang beliau amalkan, yang kita senantiasa mencontoh, mengambil suri tauladan terbaik dari beliau. Karena beliau adalah manusia yang telah disebutkan di dalam firman-Nya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbicara dari hawa nafsu beliau, tidak mungkin. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain apa yang beliau ucapkan tersebut, tidak lain itu adalah merupakan wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wasallam. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka demikianlah, tidaklah cukup ketika seorang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, kemudian justru dia menjauhkan dirinya dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dia tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan rasulnya. Bahkan dia adalah manusia yang benci terhadap syariat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kemudian seorang lebih mendahulukan hawa nafsunya, lebih mendahulukan akal pikirannya daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita dituntut untuk tunduk dan patuh dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang kebenarannya adalah mutlak. Dan sungguh kita semuanya harus mengembalikan kepada apa-apa yang telah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, sehingga kita selamat di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan demikian juga kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimasukkan ke dalam jannahnya yang mulia. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, hadza ma aqulu lakum fil khutbatil ula wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya muliakan, maka sungguh dari apa yang telah kita sebutkan dalam khutbah yang pertama menjadi cambuk bagi kita semuanya untuk senantiasa merealisasikan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jangan sampai kemudian kita menyelisih dari apa-apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dalam Al-Quran maupun apa yang datang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena sungguh dua perkara ini adalah dua perkara yang apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, tidak akan sesat selama-lamanya. Dan Allah menjamin itu semuanya sebagaimana apa yang disebutkan melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sabdanya yang mulia, taraktu fikum syai'aini in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sungguh telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka sungguh kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Janji bahwasanya barang siapa yang berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan amankan dia dari penyimpangan. Allah akan selamatkan dia dari penyimpangan. Allah akan selamatkan dia dari kesesatan. Maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kalau seandainya kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka sungguh kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitaballahi wa sunnati. Apa dua perkara tersebut? Yaitu kitabullah, yaitu Al-Quran, wa sunnati dan sunnahku, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka jadikanlah terpatri dalam hati kita, dalam diri kita, untuk senantiasa mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan tidaklah mungkin ada di antara manusia yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang sebenarnya, kemudian dia benci kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi berapa banyak di antara hamba-hamba Allah yang mengaku mencintai Allah, mengaku mencintai Rasulnya, tetapi ternyata tidak menjalankan berbagai konsekuensi dari kecintaan tersebut. Maka konsekuensi dari kecintaan seorang hamba ketika dia mengaku dirinya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah menjalankan dan merealisasikan apa yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayatnya yang mulia, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, in kuntum tuhibbunallah, kalau seandainya kalian mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, beritiba'lah kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian semuanya. wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka demikianlah, tidaklah ketika seorang mengaku dirinya mencintai Allah kemudian dia meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dianggap seorang mencintai Rasulnya ketika dia benci terhadap syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh sangat disayangkan di antara manusia yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim tetapi ternyata dia benci terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Benci terhadap apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, menganggap bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala tidak relevan pada zaman sekarang ini. Butuh untuk dikaji ulang, butuh untuk kemudian direvisi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sungguh Islam adalah agama yang sempurna, tidak butuh kepada penambahan, terlebih kepada pengurangan. Maka sungguh Islam telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana apa yang dikatakan oleh mereka yang mengaku melakukan studi kritis kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya menebar kebencian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengkritisi syariat hijab, dianggap bahwasanya itu adalah budaya Arab. Mengkritisi hukum waris, bahwasanya dianggap itulah hukum yang tidak adil. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal sungguhnya para ulama telah menyebutkan kismatullahi a'dal min kismatikum, bahwasanya pembagian Allah Subhanahu wa taala adalah lebih adil daripada pembagian yang ada pada kalian. Allah Maha kasih sayang daripada apa yang ada pada diri seorang hamba dari kasih sayang. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai propaganda dalam rangka menebar kebencian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, baik melalui seminar-seminar ataupun studi kritis yang mengatasnamakan sebagai Islam, mengatasnamakan sebagai kajian ilmiah, tetapi ternyata itu semuanya dalam rangka menebarkan kebencian terhadap Islam dan kebencian terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya di dalam kehidupan kita di dunia ini, di dalam beragama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang diridhai di sisinya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq innaka anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.